Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, PBNU sebaiknya berhati-hati dalam menyikapi pembahasan draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional atau RUU Kamnas, mengingat empat syarat dasar yang diajukan oleh PBNU mulai dari penegakan supremasi sipil hingga demokrasi dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini sama sekali tidak tercermin atau tercantum dalam bab maupun pasal-pasal yang ada. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika memang syarat-syarat yang diajukan oleh PBNU sama sekali tidak tercantum dalam bab serta pasal-pasal dalam draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, apakah ini bukan indikasi bahwa PBNU melakukan penolakan secara halus? Enggak, NU kan begitu, enggak jelas kan gitu. Nah, udahlah, saya heran, semua orang ini heran, kenapa sih pemerintah ngotot banget soal ini gitu lah. Banyak urusan lain yang gak selesai, kok belum selesai gitu. Nah, terutama TNI ini gitu. Selama ini pelanggar HAM kan aparat negara dan itu belum selesai urusan kita. Nah, kenapa Bapak berpandangan seperti itu? Kenapa semua argumen itu sudah gak masuk akal dan ditentang dari segi teori misalnya ya, yang namanya naskah akademik. Itu harusnya sangat komprehensif, bisa dipertanggungjawabkan, dan harus dilempar dulu ke publik akademik minimal, kemudian direvisi, diperbaiki. Sehingga setiap kalimat dan alinea di dalam naskah akademik itu harus tinggal ditarik-tarik menjadi pasal-pasal di dalam batang tubuh suatu undang-undang. Dan ini syarat pengesahan undang-undang lah. Nah, ini naskah akademiknya, ada footnote yang cuma nyebut nama, sumbernya apa, nggak jelas. Wah, kacau balau. Itu dijadikan rujukan. Itu naskah akademik. Kalau saya ngajar untuk makalah kelas saja, saya kasih nilainya D itu. Jadi, orang yang pakai otak sedikit, pasti tahu lah bahwa ini nggak ada gunanya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi. Pas FM.